الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، جماعة صلاة إشاء في مسجد أمانة yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa kembali berkumpul seusai melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah. Kita sedikit meluangkan waktu untuk mengkaji bersama hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah taala pada pembahasan malam hari ini akan kita bahas sebuah permasalahan yang mungkin sangat jarang didengarkan oleh kaum muslimin dan sangat jarang pula diamalkan oleh mereka, namun diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti yang disebutkan oleh al-Imam al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Beliau mengatakan bab al-mashu 'alal khuffain, bab mengusap kedua sepatu. Bab ini dibawakan oleh para ulama dalam kitab Ath-Thaharah, termasuk rangkaian tata cara ibadah wudu. Mengusap sepatu atau dalam bahasa Arabnya khuf, ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khuf yang dimaksud ini sepatu, sejenis sepatu yang terbuat dari kulit, menutupi kedua mata kaki. Biasa digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat beliau di masa itu, baik saat sedang mukim maupun saat sedang safar. Jadi bentuknya, kalau yang pernah berangkat umroh atau haji, itu banyak dijumpai di lapak-lapak yang ada di dekat Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Bentuknya mirip kayak kaos kaki tapi terbuat dari kulit, biasanya warnanya hitam, ya mirip kayak kaos kaki, agak tebal, terbuat dari kulit, agak panjang, menutupi kedua mata kaki. Ya, biasanya berwarna hitam. Itu diperbolehkan untuk dipakai dan ketika sedang berwudu tidak perlu dilepas. Ya, saat berwudu kalau posisinya menggunakan khuf, menggunakan sepatu atau menggunakan kaos kaki, tidak perlu dilepas dan cukup sebagai ganti mencuci kedua kaki pada gerakan terakhir wudu kita, cukup mengusap bagian atas sepatu tersebut. Ya. Jadi ketika wudu dalam keadaan kita pakai sepatu atau pakai kaos kaki atau pakai khuf yang tadi saya gambarkan, saat berwudu pada gerakan yang terakhir sebagai ganti dari mencuci kedua kaki, cukup mengusap bagian atas sepatu kita. Ya, itu sudah cukup, tidak perlu dilepas dan sah wudunya. Kan ini dina asani Allahu wa iyyaku. Kita baca terlebih dahulu dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nanti akan kita bawakan beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah ini secara ringkas. Hadis yang pertama, Anil Mughirah ibn Syu'bah, dari sahabat Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala an. Ala, beliau bercerita. Kisah ini terjadi pada peristiwa perang Tabuk. Ya. Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Saya dahulu pernah menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safar pada peperangan Tabuk. Yang saat itu posisinya dalam hadis yang lain, Rasul bersiap-siap hendak melaksanakan sholat subuh. Kebiasaan para sahabat, mereka selalu mengkhidmat, mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Rasul istirahat di tenda, ada yang bergantian untuk menjaga beliau. Ketika beliau hendak berwudu misalkan, para sahabat akan mempersiapkan air untuk wudu beliau. Nah, kala itu Mughirah ibn Syu'bah yang sudah menyiapkan untuk Nabi alaihi salatu wassalam peralatan wudunya, fa'ahwaitu li'anzi'a khuffaihi. Beliau menundukkan tubuhnya hendak melepaskan kedua sepatu yang dipakai oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, hendak dilepaskan oleh Mughirah ibn Syu'bah. Faqala, ternyata Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, da'huma, biarkan wahai Mughirah, tak perlu dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku menggunakan sepatu ini, menggunakan khuf ini saat keadaan suci. Famasaha alaihima, kata Mughirah ibn Syu'bah, kemudian saya melihat Nabi alaihi salatu wassalam mengusap kedua sepatunya. Beliau berwudu menggunakan sepatu. Oleh Mughirah ibn Syu'bah hendak dilepaskan sepatu tadi. Rasul mengatakan tidak perlu wahai Mughirah, biarkan. Ya, saya mengenakan sepatu ini dalam keadaan suci. Kemudian dilihat oleh Mughirah ibn Syu'bah, Rasul alaihi salatu wassalam mengusap bagian atas sepatu tadi. Nah, hakalai hadithina azani Allahu wa iyyaku. Kemudian hadis yang kedua, kisah lain yang diceritakan oleh sahabat yang lain pula, An Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala, beliau juga bercerita, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Saya bersama Nabi alaihi salatu wassalam dalam rombongan safar. Fabala, pada perjalanan safar Rasul alaihi salatu wassalam saat beristirahat, beliau melakukan aktivitas buang air kecil. Wa tawaddoa, selesai beliau buang air kecil, beliau berwudu. Wa masaha ala khuf khaffaihi. Hudzaifah mengatakan, dan aku melihat Nabi alaihi salatu wasalam ketika berwudu tidak melepas sepatunya dan mengusap di atas sepatu yang beliau kenakan sebagai ganti dari gerakan mencuci kedua kaki saat berwudu. Dari dua hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, menunjukkan kepada kita adanya kemudahan dalam syariat bagi mereka-mereka yang menggunakan sepatu, begitu pula yang mengenakan kaos kaki dengan syarat menutupi kedua mata kaki, ya, kaos kaki yang kulit untuk diusap tanpa perlu dilepas saat berwudu, itu catatannya harus menutupi kedua mata kaki. Kalau kaos kaki yang pendek di bawah mata kaki dan kedua mata kakinya tidak tertutup, tidak diperbolehkan. Tapi kalau kaos kakinya agak panjang sampai menutupi kedua mata kaki syaratnya, maka boleh. Ya. Bagi mereka yang mengenakan sepatu atau mengenakan kaos kaki, diperbolehkan, bahkan disyariatkan untuk mengusap keduanya ketika berwudu. Tidak perlu dilepas, dan itu kemudahan dalam syariat kita seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja hukum mengusap kedua sepatu atau kedua kaos kaki saat berwudu ini ada beberapa ketentuan. Ketentuan yang pertama, kebolehan mengusap sepatu untuk yang mukim berlaku sehari semalam saja. Jadi enggak terus-terusan. Kebolehannya berlaku hanya sehari semalam. Misal, kita menggunakan sepatu atau kaos kaki jam 9 pagi. Kemudian masuk waktu sholat zuhur, boleh tidak dilepas. Langsung tetap dikenakan saat berwudu dan cukup dibasuh. Cukup diusap, tidak perlu dicuci. Cukup diusap. Kemudian masuk sholat asar, dia lakukan perbuatan yang sama. Masuk sholat maghrib, dia berwudu dan dia mengusap kedua sepatunya. Sampai isya, bermalam, sampai jam 9 pagi di keesokan harinya, kalau dia posisinya mukim, maka berakhir kebolehan mengusap kaos kaki dan sepatunya. Ketika esok harinya masuk sholat zuhur, dia lepas sepatu dan kaos kakinya. Ini kalau dia mukim. Adapun kalau dia posisinya musafir, maka diperpanjang waktu kebolehan untuk mengusap kedua sepatu atau kaos kaki sampai 3 hari. Sampai 3 hari. 3 kali 24 jam. Ya, terutama kalau safarnya terus berjalan, enggak istirahat, stay di satu tempat tapi terus berkeliling, misalkan di sini bidin azani Allah wa iyyakum, pada suatu keadaan, suatu kondisi, mungkin di sebagian pihak mengalami kesulitan kalau harus buka sepatu dan semisalnya, maka dalam Islam ada keringanan, boleh bagi dia untuk mengusap kedua sepatu atau kaos kakinya. Nah, ini ketentuan yang pertama. Batasnya untuk yang mukim 1 hari 1 malam. Untuk yang safar, musafir, batasnya 3 hari 3 malam. Kemudian ketentuan yang kedua, ketika menggunakan sepatu atau kaos kaki dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan dirinya suci, tidak dalam keadaan hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Nah, ketentuan yang ketiga, kebolehan mengusap kedua sepatu atau kaos kaki hanya berlaku pada wudu saja. Adapun kalau dia dalam posisi junub, ya, dia pakai kaos kaki atau sepatu dalam keadaan suci, kemudian sholat zuhur, sebelum zuhur dia berwudu mengusap kedua sepatu atau kaos kakinya, ini diperbolehkan. Ternyata menjelang asar junub. Menjelang asar junub. Kalau posisi junub maka tidak boleh mengusap kedua sepatu atau kaos kakinya. Mengapa? Karena diharuskan untuk mandi janabah. Ya, mandi janabah. Maka dilepas sepatu dan kaos kakinya pada kondisi junub. Kanibidina azani Allahu wa iyyaku. Itu ketentuan untuk mengusap kedua sepatu atau kaos kaki. Untuk yang kaos kaki tadi diperbolehkan oleh sebagian para ulama dan dicontohkan oleh para sahabat seperti Umar bin Al-Khattab, Ibnu Abbas dan juga Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka mengusap kaos kaki mereka dengan persyaratan tambahan, untuk kaos kaki harus menutupi kedua mata kaki. Syarat yang kedua, tambahan yang berikutnya, kaos kakinya tidak boleh bolong. Ya. Kaos kakinya menutupi semua bagian kakinya, tidak terutama kedua mata kaki. Adapun yang bagian yang lainnya, jempol dan semisalnya, itu enggak boleh kelihatan. Dengan kata lain, ya, supaya lebih mudah difahami bahasanya, kaos kakinya enggak boleh bolong. Kalau kaos kakinya bolong, ya, semuanya tertutupi, melebihi kedua mata kaki, tapi bagian jempolnya bolong, enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Kanibidina azani Allahu wa iyyaku. Kemudian syarat tambahan yang berikutnya, kaos kakinya tidak transparan. Ya, kaos kakinya tidak transparan. Kalau kaos kaki yang transparan terlihat warna kulit yang menggunakannya, tidak diperbolehkan. Itu syarat tambahan untuk mengusap kaos kaki saat berwudu. Boleh menggunakan kaos kaki saat berwudu, kemudian diusap sebagai ganti dari mencuci kaki dengan ketentuan-ketentuan yang tadi disampaikan. Kemudian boleh pula salat menggunakan sepatu atau kaos kaki. Ya. Diperbolehkan, kanibidina azani Allah wa iyyakum, ingat hukumnya boleh. Boleh salat menggunakan sepatu atau menggunakan kaos kaki. Ya, adapun untuk masjid-masjid kaum muslimin saat ini, tentunya kalau mengamalkan yang demikian, ini bisa menimbulkan fitnah, kan gitu ya. Naik pakai kaos, pakai sepatu, habis kerja di pinggir jalan, tahu-tahu naik sholat. Kalau boleh sih boleh-boleh saja, tapi kalau pandangan masyarakat itu tidak elok, maka ahsan dihindari. Ya, dihindari. Mungkin di tempat yang lain saat berkemah misalkan outdoor, kemudian riwah kalau misalkan harus lepas-lepas semua atributnya, dia boleh mengenakan sepatunya kemudian sholat. Ya, mungkin pas lagi naik gunung dan semisalnya boleh sholat menggunakan sendal atau sepatu. Kanibidina azani Allahu wa iyyaku. Naam. Ini dua hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian faedah yang lain dari dua hadis ini, para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan sebuah faedah, disunnahkan untuk mengkhidmat para ulama, mengkhidmat orang-orang yang punya kedudukan, tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh-tokoh agama yang dikenal dengan kesalihan mereka. Para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, mereka biasa mengkhidmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik sedang safar maupun dalam kondisi mukim. Khususnya saat safar, para sahabat itu ada yang punya tugas-tugas khusus yang dibagi oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam supaya tidak terjadi pertengkaran. Karena para sahabat saking semangatnya, mereka berebut untuk menjadi orang yang pertama, orang yang terdepan dalam mengkhidmat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ada di antara mereka yang ditugasi oleh Nabi sahibul wisadah, petugas yang menyiapkan bantalnya Rasul alaihi salatu wasallam. Bantal dipakai di mana Ustaz? Saat beliau naik unta. Ya, naik unta kalau membawa istri beliau, beliau naik unta yang ada tendanya di atas unta. Kalau unta kan bisa dikasih tenda di atasnya toh. Kalau sapi kayaknya enggak bisa. Ya, kalau unta bisa. Nah, ada petugas yang menyiapkan bagian wisada. Ini sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Ada sahibul wudu, ada sahabat yang bertugas menyiapkan air wudu. Ya, sahabat yang bertugas menyiapkan air wudu. Di antara mereka adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, juga Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ada pula di antara mereka yang tugasnya berjaga ketika Rasul sedang istirahat dalam kemah beliau, seperti Mughirah ibn Syu'bah, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Ada pula di kalangan sahabat yang tugasnya menyiapkan peralatan untuk ke kamar mandi, bahasa kita mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk buang hajat. Ya, seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Nabi kalau buang hajat karena belum ada kamar mandi atau WC pada saat itu, beliau menjauh ke tempat yang tidak dilihat oleh manusia, kemudian menancapkan tombak kecil di hadapan beliau, terus ditutupi bagian tubuh beliau menggunakan kain. Nah, yang menyiapkan kainnya, kemudian yang membawakan tombaknya, kemudian menyiapkan air untuk istinja, itu ada bagiannya tersendiri yang sudah ditunjuk oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari para sahabat beliau ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Nah, ini pembahasan yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum. Salat tahiyatul masjid, kemudian masuk, mau lanjut dengan rawatib, sunnah rawatib, apakah boleh di tempat atau bergeser? Nah, untuk tahiyatul masjid dengan rawatib bisa dilakukan dalam satu sholat dengan dua niat. Jadi cukup dengan dua rakaat, diniatkan rawatib dan diniatkan tahiyatul masjid, diperbolehkan. Kalau misalkan mau dipisah, saya mau tahiyat sendiri, kemudian rawatib sendiri, karena panjang waktu menunggu kedatangan imam, misalkan. Apakah harus di tempat yang sama ataukah harus bergeser? Tayyib. Disebutkan oleh para ulama seperti oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada kitab beliau Liqa Babil Mabduh, tidak perlu untuk bergeser. Boleh di tempat yang sama dia melaksanakan tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian dia melakukan sunnah rawatib. Jadi tidak perlu bergeser, tetap di tempat juga diperbolehkan. Nah, sebagian mempersyaratkan bergeser itu ketika selesai sholat fardu, kemudian hendak melaksanakan sholat ba'diyah. Nah, itu sebagian mengatakan bergeser, walaupun cuman satu jengkal. Ya, bergeser ke kanan atau ke kiri, yang jelas dia pindah posisi dari pelaksanaan atau tempat dilaksanakan sholat fardu. Tapi kalau posisinya tahiyat dengan rawatib, tidak perlu bergeser. Nah, barakallahu. Misalnya kita berpergian ke negeri saat kondisi tayamum dalam keadaan kita menggunakan kaos kaki atau sepatu, apakah perlu kita usap? Jawabannya tidak perlu. Tidak perlu. Karena tayamum yang yang posisinya sebagai ganti wudu itu enggak ada gerakan mengusap kaki. Hanya tangan dan wajah. Nah, jadi posisi tayamum tidak perlu diusap dan boleh digunakan, tidak perlu dilepas. Nah, barakallahu. Cukup? Aywa. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.